Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-mansubat min al-asma', isim-isim yang mansub. Kita sudah ambil macam yang pertama yaitu al-maf'ulu bih, kemudian yang kedua al-masdar, dan yang ketiga dzarfuz zaman, yang keempat dzarful makan, kemudian yang kelima al-hal, juga yang keenam tamyiz. Sekarang kita masuk ke macam yang ketujuh ya, dari al-mansubat min al-asma'. Qala al-musannif rahimahullah, babu al-istithna, babul istithna, bab istithna. Istithna itu bentuk apa? Masdar dari istathna, yastathni, istithna'an. Iya, dia dikasrah karena mudhafun ilaih. Babul istithna, bab tentang istithna, ya pengecualian maknanya. Ya. Istathna yastathni, mengecualikan. Berarti al-istithna pengecualian. Wa huruful istithna'i thamaniyatun wa hiya. Dan huruf-huruf istithna yang didatangkan untuk mengecualikan itu ada delapan. Wa hiya, dan yang pertama illa, didahulukan karena dia illa ini umul bab, induknya bab pengecualian. Illa, apa artinya illa? Kecuali. Ya, awas jangan sampai salah baca sehingga menjadi ila. Ya, illa. Wa ghairun, kemudian ghairun, kemudian siwan, suwan, sawaun, khala, ada, dan hasya. Asyarah penjelasannya, al-mustathna, al-mustathna, al-mustathna ini isim maf'ul, istathna, yastathni, al-mustathna yang dikecualikan. Kalau al-mustathni orang yang mengecualikan, kalau al-mustathna yang dikecualikan, ya itu makna secara lughahnya, al-mustathna yang dikecualikan. Ta'rifu, adapun definisi al-mustathna fi nahwi, dalam nahwu adalah huwal ismul madhkuru ba'da illa aw ihda akhawatiha mukhalifan lima qablaha fil hukmi. Al-mustathna adalah isim, ya, isim. Al-madhkuru ba'da illa, isim yang disebutkan setelah illa, isim yang disebutkan setelah illa. Au ihda akhawatiha, atau isim yang disebutkan setelah teman-temannya illa. Mukhalifan lima qablaha fil hukmi, dalam keadaan isim tersebut yang disebutkan setelah illa berbeda dengan apa yang sebelum illa secara hukum. Ya, isim yang disebutkan setelah illa atau salah satu dari temannya illa, dalam keadaan isim tersebut berbeda menyelisihi apa yang sebelum illa dalam hukum. Ya, dengan contoh akan lebih jelas. Lihat contohnya, misaluhu, contohnya qamal qaumu illa zaidan, kaum itu ya telah berdiri kecuali Zaid. Mana di sini al-mustathna-nya? Zaidan. Zaid disebut al-mustathna, sesuatu yang dikecualikan. Apa di sini ada tulis istitna'nya yang digunakan? Illa. Lihat ya, antum dapati di situ hukum yang ditetapkan kepada Zaid berbeda dengan hukum yang ditetapkan pada al-qaum. Pada al-qaum ditetapkan hukum apa? Al-qiyam, ya kan? Qoma al-qaum, kaum itu telah berdiri. Ya, hukum berdiri ini ditetapkan enggak pada Zaid? Tidak. Berarti ya, Zaid secara hukum berbeda ya dengan apa yang sebelum illa. Apa yang setelah illa berbeda hukumnya dengan yang sebelum illa, ya. Paham ini? Qamal qaumu illa Zaidan, kaum itu berdiri kecuali Zaid. Ah, Zaid di sini mansub alal istithna atau mustathna mansub. Zaid mustathna dan dia mansub. Tanda nasubnya fathah. Ya, paham ya? Tentang apa? Al-mustathna, isim yang disebutkan setelah illa atau salah satu dari temannya illa dalam keadaan isim tersebut berbeda hukumnya dengan yang sebelum illa. I'rabuhu, lihat i'rabnya, qama fi'lun ma'ad, al-qawmu fa'ilun marfu' wa huwa mustathnan minhu. Al-qawm ini fa'il, fa'il dari qama, dan dia apa? Marfu'. Dan dia, al-qawm ini disebut juga dengan istilah mustathna minhu. Mustathna minhu, yang Zaid dikecualikan darinya. Jadi ada tulis istithna, alat-alat istithna seperti illa, ghair dan teman-temannya. Ada di sana mustathna, yaitu isim yang datang setelah apa? Illa, ada mustathna minhu. Iya. Apa itu mustathna minhu? Isim yang darinya dikecualikan, isim yang datang setelah apa? Illa. Yang darinya dikeluarkan, isim yang datang setelah apa? Illa, mustathna minhu. Ya, qawmal qawmu illa zaidan. Mana di sini ada tulis istithnanya? Illa. Mustathnanya zaid. Mustathna minhunya al-qawm. Ini kan zaid kan dikeluarkan dari apa? Al-qawm. Itu mustathna minhu, bisa di, yang dikeluarkan darinya zaid. Yang di, atau yang dikecualikan darinya zaid. Nah itu. Pahami ya? Iya. Istilah-istilah ini penting. Ada tulis istithna, kemudian apa? Mustathna, kemudian apa? Mustathna minhu. Illa i'rabnya harfu istithna'in, huruf istithna, huruf dia. Zaidannya mustathnan mansub, mustathna mansub. Wa huwa mukhalifu lima qabla illa fi al-hukm. Dan dia Zaid berbeda dengan apa yang sebelum illa dalam hukum. Kenapa? Li'annana hakamna 'ala al-qaumi bil qiyam, karena kita menghukumi kaum tadi dengan perbuatan berdiri. Wa 'ala Zaidin, dan kita hukumi Zaid dengan apa? Adami al-qiyam. Hukum yaitu tidak berdiri. Bedakan hukumnya kan? Qaum al-qaumu illa Zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Zaid ya tidak dihukumi dengan apa yang dihukumi dengannya al-qaum, yaitu al-qiyam. ويتضح مما سبق أن الاستثناء يشتمل على ثلاثة أركان. Dan jelas dari apa yang telah lewat bahwasanya istitsna itu mencakupi tiga rukun. Ya, tiga apa? Rukun. Yang pertama al-awwalu al-mustathna minhu. Al-mustathna minhu. Apa itu al-mustathna minhu? Wa huwa al-ismul madhkuru qabla illa. Al-mustathna minhu adalah isim yang disebutkan sebelum illa. Ya, isimnya kadang isim dhahir seperti al-qaumu, kadang dhamir. Ya, kadang dhamir. Nanti kita akan dapati dalam contoh-contohnya. Yu'rabu 'ala hasabi mawqi'ihi fil jumlah. Kalau mustathna minhu i'rabnya bagaimana? Jawabannya yu'rabu 'ala hasabi mawqi'ihi fi al jumlah. Kalau mustathna minhu di'rab sesuai dengan mahalnya, tempatnya dalam jumlah. Pada contoh qama al-qaumu, al-qaumu di'rab sebagai apa? Fa'il, karena dia datang setelah fi'il yang ma'lum. Ya. Kalau misalkan datangnya setelah fi'il yang majhul, ya naibul fa'ilnya duriba al-qaumu illa zaidan. Maka al-qaumu sebagai apa? Naibul fa'il. Ya. Nah, itu jadi al-mustathna minhu i'rabnya sesuai dengan apa? Amil yang masuk padanya. Wathani yang kedua ada tu al-istithna, alat untuk istithna, yaitu illa ghair siwa bilughatiha, dengan beberapa lughahnya, siwa, suwan, sawaun, ada beberapa lughah pada apa? Siwa ya. Siwan, suwan, sawaun. Kemudian wa khala, khala juga, ada juga, dan hasya. Nah itu. Yang ketiga al-mustathna, al-mustathna isim yang dikecualikan. Wa huwa al-ismul madhkuru ba'da adatil istithna, yaitu isim yang disebutkan setelah adatul istithna, alat pengecualian. Wa lahu ahkamun i'rabiyyatun mukhtalifun bihasabi naw'il adati. Dan dia lahu, ini kembalinya kepada al-mustathna. Mustathna itu memiliki hukum-hukum i'rab yang berbeda yang berbeda-beda. Jadi i'rabnya mustatna bagaimana? Apakah menetapi satu keadaan atau tidak? Tidak. Dikatakan di sini walahu ahkamun i'rabiyyatun mukhtalifah. Mustatna yaitu isim yang datang setelah illa memiliki hukum-hukum i'rab yang berbeda sesuai dengan macam adat yang digunakannya. Macam adat yang digunakannya. Beda ya. Istitna dengan illa dengan istitna dengan apa? Ada. Iya. Mustatna yang datang setelah illa beda dengan mustatna yang datang setelah apa? Selainnya, setelah ghair dan yang lainnya. Walahu asyara ilaiha al-musannif fi ma yali. Kita ulangi ya, bahwasanya mustatna itu memiliki hukum-hukum i'rab yang berbeda-beda sesuai dengan jenis atau macam adatnya, alat yang masuk padanya. Dan itu diisyaratkan oleh musannif fi ma yali pada ucapannya berikut ini. Ya. Ya. I'rabu al-ismil waqi'i ba'da illa. Sekarang i'rabnya isim yang datang setelah ada tulis istitna illa, illa dulu. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, al-musannif rahimahullah berkata, "Fal mustatna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaba." Mustatna dengan illa wajib dinasobkan jika kalam yang sebelum illa ya adalah kalam yang tam sempurna ya mujaban dan mujab, yakni kalamnya sifatnya penetapan, kalam yang positif bukan penafian negatif bukan ya. Jadi mustatna itu wajib dinasobkan kapan? Jika dia datang setelah kalam yang tam sempurna, sudah ada fa'ilnya atau naibul fa'ilnya, sudah ada lengkaplah. Dan yang kedua mujaban mujab, yakni kalamnya tidak dinafikan tapi ditetapkan. Contoh ya, qaumal qaumu illa zaidan, telah berdiri kaum itu kecuali Zaid. Di sini zaidan disebutkan apa? Mustatsna mansub. Wajib tidak di sini untuk dia dinasubkan? Wajib. Kenapa? Karena kalam yang sebelum illahnya adalah kalam yang tam. Qama al-qawmu. Qama fi'lun madh, sudah mengambil fa'ilnya al-qawmu. Di sisi lain, qama al-qawmu juga mujab. Ya, ini kalam yang bentuknya penetapan, bukan penafian. Ya, qama al-qawmu illa zaidan. Silakan antum kiaskan. Ya, dengan contoh ini. Wa kharajan nasu illa amran. Manusia telah keluar kecuali amran. Mansub. Amran. Kenapa mansub? Karena sebelumnya adalah kalam yang tam dan mujab, tam sempurna, mujab bukan penafian. Ya. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badalu wan nasbu 'ala al-istithna. Ya, adapun jika kalam yang sebelum illahnya adalah kalam yang manfi, dinafikan ya dengan alat-alat penafian. Ya. Taman tapi sempurna. Kita ulangi, apabila kalam yang mendahului mustatsna adalah kalam yang manfi, penafian bentuknya, bukan penetapan, tapi taman sempurna, sudah ada fa'ilnya, sudah ada naibul fa'ilnya, ya. Maka kalau seperti ini hukumnya jaza fihil badalu wa nasbu. Boleh pada mustatsnanya dengan menggunakan salah satu dari dua sisi, boleh badal. Iya, boleh juga nasab. Boleh sebagai badal marfu, boleh juga nasab sebagai mustatsna. Alal istitna, boleh juga mansub sebagai istitna. Lihat contohnya. Maqamal qaumu illa Zaidun. Maqamal qaumu illa Zaidun. Tidak berdiri kaum itu kecuali Zaid. Tidak berdiri kaum itu kecuali Zaid. Ya, apa di sini hukumnya? Sama enggak hukum yang ditetapkan pada Zaid dengan al-qaum? Sama tidak? Hah? Zaid ini mustatna. Ya, berbeda. Apa hukum yang ditetapkan bagi al-qaum? Adamul qiyam, tidak berdiri, ya kan? Apa hukum yang ditetapkan bagi Zaid? Ya, al-qiyam berdiri. Tidak berdiri kaum itu kecuali Zaid. Jadi Zaid berdiri. Adi, dalam contoh ini boleh antum baca Zaid rafa Zaidun. Boleh juga Zaidan. Kalau dibaca Zaidun badal dia. Badal dari al-qawm, badal ba'd min al-kul, badalul ba'd min al-kul. Seperti akal tu ar-raghif thuluthahu gitu. Ma qama al-qawmu illa zaidun badal. Dari badal min al-marfu' marfu mithluh. Wa alamatu rafi' dhammah. Boleh juga dibaca zaidan illa zaidan. Mustatna berarti. Mustatna mansub. Kenapa boleh dengan dua sisi? Karena antum lihat nih. Ya, kalam sebelum ilahnya, kalamnya apa? Ya, manfi, dinafikan dengan apa? Ma. Di sisi lainnya dia kalamnya apa? Tam, sempurna. Karena qoma sudah mengambil fa'ilnya al-qawmu. Berarti ma qoma al-qawmu adalah kalamnya apa? Manfi dan apa? Tam. Maka pada mustatnanya boleh dengan dua sisi, zaidun dan zaidan, meskipun yang lebih rajih rafa' ya, zaidun. Ya, ma qama al-qawmu illa zaidun. Paham ini? Ya. Wa in kana al-kalamu naqisan. Nah. Jadi kalau tam lawannya, kalau mujab lawannya apa? Manfi. Ya, ini istilah juga harus antum hafal. Kalam yang mujab itu kalam yang apa? Bentuknya penetapan. Lawannya apa? Manfi, bentuknya penafian. Ada istilah yang lain, kalam yang tam, sempurna. Lawannya apa? Naqis. Kalau sempurna tuh sudah mengambil fa'ilnya, maf'ulnya, naibul fa'ilnya. Kalau ini naqis, ya belum mengambil fa'ilnya, belum mengambil maf'ulnya atau naibul fa'ilnya. Lihat, wa in kana al-kalamu naqisan. Jika kalam yang mendahului illa itu naqis. Naqis itu apa? Ya. Belum sempurna atau tidak ada mustatsna minhunya. Iya. Yeah. Kalau kalam yang tam itu sudah ada mustatsna apa? Minhunya. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamili. Jika kalam yang mendahului illa adalah kalam yang naqis, iya. Yeah. Maka i'rabnya mustatsna itu ala hasabil awamil, sesuai dengan amil yang menuntutnya. Dengan contoh akan lebih mudah difahami. Contoh maqama illa zaidun, tidaklah berdiri kecuali zaid. Mana kalam yang mendahului illa? Maqama. Iya, ini kalam yang mujab atau manfi? Kalam mujab penetapan, manfi penafian. Manfi. Ini kalam yang tam atau naqis? Naqis. Kenapa? Ya, tidak ada mustatsna minhunya. Ya, tidak ada mustatsna minhunya. Tidak ada fa'ilnya. Ya, maka i'rabnya, isim yang datang setelah illa adalah sesuai dengan amil yang menuntut atau sesuai dengan apa yang dituntut oleh amil yang sebelum illa. Qoma, menuntut apa qoma ini? Menuntut fa'il, maka zaidun di'rab sebagai apa? Fa'il gitu. Ma nafiya qoma fi'lun ma'ud mabni al-fathi illa datul istitsna. Dan istitsna-nya disebut istitsna mufarragh nanti ya. Kalau istitsna pada kalam yang naqis dan disebut dengan apa? Istitsna mufarragh. Istitsna mufarragh. Jadi amalannya ambil yang sebelum illa itu dituangkan kepada yang setelah illa. Nih. Wa ma darabtu illa zaidan. Lihat, wa ma darabtu illa zaidan. Kalam yang sebelum illanya apa? Ma darabtu. Ini kalam yang manfi atau mujab? Manfi. Ma darabtu. Ini kalam yang tam atau naqis? Iya. Kalam yang naqis, belum mengambil maf'ulnya. Belum mengambil maf'ulnya ini. Ya, maka isim yang datang setelah illa dia sebagai apa? Maf'ul gitu. Ma darabtu illa zaidan. Ma nafiya darabtu fi'lun wa fa'il illa datul istitsna zaidan maf'ulun bi. Gitu. Maf'ulun bi. Kalau kalam naqis itu mesti manfi ya. Kalau kalam yang naqis mesti apa? Manfi. Adapun kalau nyetam ya bisa muthbat, bisa mujab, bisa apa? Manfi. Kalau naqis mesti manfi. Iya, enggak boleh naqis kemudian kalamnya mujab. Darabtu illa zaidan, enggak bisa. Jadi kalau kalamnya naqis mesti apa? Manfi. Ya nanti kita rincikan lagi, simpulkan lagi bersama-sama. Wa ma marartu illa bi zaidin. Tidaklah aku melewati kecuali Zaid. Di sini kalam sebelum illanya mana? Ma marartu. Naqis karena marra itu kan bisa sampai kepada maf'ulnya dengan apa? Bantuan huruf jar. Ya, ma marartu illa bi Zaidin. Ini juga sama. Ya. Di sini amilnya ba, ya ba menuntut apa? Isim majrur, ya. Bi Zaidin. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana sebelum kita masuk syarah? Hukum istitsna dengan illa bagaimana kesimpulannya? Dirinci, ya kan? Kalau kalam sebelum illanya adalah kalam yang apa? Tam dan mujab, maka istitsna setelah illa wajib mansub. Kalau iya, kalam yang datang sebelum illa adalah kalam yang tam tapi manfi, maka isim yang datang setelah illa boleh dengan dua sisi, boleh rafa sebagai badal, boleh juga nasab sebagai mustatsna. Mana yang lebih rajih? Badal, ya. Boleh dua-duanya. Kemudian kalau kalam yang sebelum illanya naqis, ya kalau naqis mesti apa? Manfi, otomatis ya. Maka isim yang setelah illa di'rab sesuai dengan apa? Amil yang menuntut yang sebelum illa itu. Ya, kalau yang sebelum illanya menuntut fa'il, ya fa'il. Kalau sebelum illanya menuntut maf'ul, ya sebagai maf'ul. Kalau sebelum illanya menuntut majrur, ya majrur gitu. Paham? Sudah kelihatan itu. Insyaallah enggak sulit, ya. Asy-syarah syarah lil mustatsna ba'da illa thalathatu ahkam. Mustatsna yang datang setelah illa ada tiga hukum. Ya. Ahaduha, hukum yang pertama ataupun yang pertama, wujubun nasbi, wajib nasab. Kapan? In kana al-kalamu qabla illa taman muthbata. Jika kalam yang sebelum illa adalah kalam yang tam dan muthbat. Wattamu huwa, kalam yang tam adalah ma dzukira fihi al-mustatsna minhu. Kalam yang disebutkan padanya apa? Mustatsna minhunya. Mustatsna minhunya. Tergambarkan mustatsna minhu maknanya? Ya, yang dikeluarkan darinya sesuatu, ya. Yang dikecualikan darinya sesuatu. Wal muthbat, kemudian makna muthbat, kalam yang muthbat adalah walladzi lam yataqaddam alaihi nafyun. Yaitu kalam yang tidak didahului oleh penafian. Ma ada illa, ya. Dan yang lainnya. Misaluh, contoh qaumal qaumu illa Zaidan. Zaid wajib nasab alal istitsna sebagai mustatsna. Kenapa? Karena kalam yang mendahulunya adalah kalamnya apa? Tam dan mujab. Iya. Tam sudah ada ayat di sini ada mustatsna minhunya al-qaum. Iya, mujab enggak ada penafiannya. I'rabu, i'rabnya mudah di sini Zaidan mustatsnan wajibun nasbi. Mustatsna wajib nasab atau mustatsnan mansub juga silakan. Atsani, hukum yang kedua. Hukum yang kedua dari apa? Isim mustatsna yang datang setelah apa? Illa. Jawazun nasbi awil badal. Boleh nasab juga boleh badal. In kana al-kalamu qabla illa taman manfiya. Ini ketika kalam yang datang sebelum illanya adalah tam. Apa itu tam? Sebutkan mustatsna minhunya. Kemudian manfi, apa itu manfi? Ya, didahului oleh penafian. Contoh maqam al-qawmu illa Zaidan. Boleh juga illa Zaidun. Ya, boleh. I'rabuhu, i'rabnya Zaidan mustatsnan jaizu an-nasbi. Zaid ini mustatsna, boleh nasab. Ya. Ya kalau antum sebagai mustatsna ya mansub ya tentunya ya. Zaidun ya mustatsnan mansub. Kalau misalkan marfu Zaidun ya dia sebagai apa? Badal marfu. Ya. Wa Zaidun badalun tabi'un lil mustatsna minhu fi i'rabihi tabi'ahu fi raf'ihi. Ya. Boleh juga Zaidun. Ya. Boleh juga apa? Zaidun. Kalau Zaidun badal dia. Tabi' bagi mustatsna minhu, ngikut mustatsna minhu dalam i'rabnya. Di sini kalau kita jadikan apa? Zaidun badal, maka dia sebagai badal dari apa? Dari al-qaum. Al-qaumnya marfu, maka Zaid sebagai badalnya ikut marfu. Tabi'ahu fi raf'i, ngikut mustatsna minhu dalam hal rafa'nya. Ya. Al-thalith, yang ketiga, al-i'rabu ala hasabil awamil. I'rab, yani mustatsnanya, ini keadaan yang ketiga dari mustatsna. Mustatsnanya di-i'rab sesuai dengan amil yang masuk padanya. Sesuai dengan apa? Amil yang masuk padanya. In kana al-kalamu naqisan manfiya. Kapan mustatsna di-i'rab sesuai dengan amil yang masuk padanya? Jika kalam yang mendahuluinya adalah kalam yang naqis. Apa itu naqis? Tidak disebutkan mustatsna minhunya. Dan manfi, apa itu manfi? didahului oleh penafian. Iya. Sudah kita lewatkan tadi. Wan naqis, maksud dari naqis walladzi lam yuzkar fihi almustatna minhu. Yaitu kalam yang tidak disebutkan di dalamnya mustatna minhu-nya. Wal manfi, sedangkan yang manfi huwallazi taqaddamahu nafyun. Yaitu kalam yang didahului oleh penafian. Contoh, maqama illa Zaidun. Maqama, ini kalam yang apa? Naqis. Kenapa? Tidak ada mustatna minhu-nya. Ini kalam yang apa? Manfi. Kenapa? Karena ada penafian. Maka isim yang datang setelah illa di i'rab sesuai dengan amil yang menuntutnya. Qama menuntut apa? Fa'il. Maka Zaid sebagai fa'il. I'rabu Zaidun fa'il marfu' alamatu rafi' ad-dhammah. Ad-dhammah. Wa min amthilatil mustatna bi illa fil Qur'anil Karim, di antara contoh-contoh mustatna dengan illa dalam Al-Qur'anil Karim, qaulullah ta'ala fasharibu minhu illa qalila. Mana di sini mustatnanya? Qalila. Ini kalam yang mendahului illa adalah kalam yang apa? Yang tam atau naqis? Tam. Kenapa? Ada mustatsna minhu-nya. Mana mustatsna minhu-nya? Wawu pada fasyaribu. Ini kalam mujab atau manfi? Mujab. Berarti kalam yang sebelum illa-nya adalah tam dan mujab. Maka qalila mansub bagaimana? Wajib atau wajib. Yeah. Mereka pengikutnya Talut. Yeah. Talut atau Jalut? Talut, ya kan? Minum dari air sungai itu kecuali ya qalilah sedikit dari mereka yang enggak minum, yang mereka mengikuti arahan Talut penguasanya. Qalila. Nah, ini kalam yang tamujab ya, qalila mansub. Wa qawlu ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun. Mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit dari mereka. Qalilun. Ini isim yang datang setelah illa. Kalam sebelum illanya kalam yang apa? Mafa'aluhu. Kalam yang tam atau naqis dulu? Tam atau naqis dulu? Tam. Ada fa'ilnya, wawu, ada maf'ulnya, ha. Ini kalam yang mujab atau manfi? Manfi. Berarti kalam yang mendahului illa adalah kalam yang tam manfi. Maka di sini ya secara hukum nahu boleh dengan dua sisi, bisa qalilun bisa qalilan. Tapi yang lebih rajih apa katanya? Ya, qalilun sebagai badal dari apa? Wawu. Wawu pada fa'aluhu, jadi fa'ala hum jadi fa'alu. Dikasih maf'ul jadi fa'aluhu. Ma fa'aluhu illa qalilun. Tidak ada yang mau melakukannya kecuali sedikit dari mereka. Wa qawlu ta'ala wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nah, tidak ada yang mau beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit dari kaumnya. Di sini antum cermati kalam sebelum illanya ma amana ma'ahu. Ini kalam yang tam atau naqis? Amana fi'il mad. Fa'ilnya mana? Kalau tam. Ada fa'ilnya enggak? Enggak ada. Berarti ini kalam yang naqis. Kalau naqis mesti apa? Manfi. Maka qalilun di i'rab sesuai dengan amil yang menuntutnya. Amana menuntut apa? Fa'il. Berarti qalil sebagai apa? Fa'ilnya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit orang. Fa'ilnya amana. Ah, asli itu ya. Harus bisa membaca kalam sebelum illanya. Ini tam atau naqis, ini manfi atau mujab. Hai itu asli itu. Ya. Kita sekarang masuk ke tamarin saja lah ya. Nanti kalau kurang kita contohkan, bikin contoh sendiri. Insya Allah enggak susah. Tamarin latihan-latihan. Bayin naw'al istithna'i wa hukmal mustathna minal ayati taliyati. Jelaskan macam istithna dan hukum mustathna dari ayat-ayat berikut ini. Ya, macam mustathna, macam istithnanya apa gitu. Hukum mustathnanya bagaimana? Ya. Ma anta illa basharun. Ma anta illa basharun. Tidak lain kau hanyalah bashar, manusia. Macam istitnanya apa di sini? Ya, istitna pada kalam yang apa? Naqis. Ya, hukum istitnanya basharun. Ini istitnanya sebagai apa? Khobar. Karena anta kan mubtada. Ma anta, manya penafian. Antanya mubtada, berarti butuh apa mubtada? Khobar, berarti isim istilah illa itu khobarnya. Ini mustatnanya disebut mustatna mufarroh. Mustatna pada kalam yang naqis disebut istitnanya apa? Mufarroh, ya, ini dituangkan apa yang sebelum illa amalannya kepada yang setelah illa. Kemudian ma fa'aluhu illa qalilun. Macam istitnanya apa? Tam. Tam naqis, tam dan naqis. Berarti qalilun hukumnya apa? Iya. Ini tam. Tam naqis, tam manfi. Tam manfi ini. Tam dan manfi. Berarti qalilun sebagai apa? Padal. Dari apa? Wabu. Boleh enggak qalilan secara nahu? Boleh. Iya. Thumma tawallaitum illa qalila. Di sini apa macam istitna'nya thumma tawallaitum? Tawallaitum. Tawalla berpaling. Anta tawallaita, antum tawallaitum, kemudian kalian berpaling kecuali sedikit. Berarti kalam yang sebelum illanya kalam yang apa? Tam dan mujab. Tam dan mujab. Tam karena sudah mengambil fa'ilnya, dan tawalla itu dia fi'il yang lazim, hanya butuh kepada fa'il saja, enggak butuh maf'ul. Sehingga sudah tam. Kemudian mujab, enggak ada penafiannya. Mana penafiannya? Enggak ada. Tsumma bukan huruf penafian, huruf athaf dia. Maka qalilan mansub sebagai mustatna. Bagaimana, wajib tidak mansubnya? Wajib. Kemudian mesti ada nanti ya. Enggak tahu di sini sebutkan enggak ada istitna nanti. Al-munqati, iya. Ada nanti apa? Istitna yang munqati, yaitu ketika mustatna minhunya ini, ya, mustatna minhunya ini atau mustatnanya bukan bagian dari mustatna minhu nanti lah. Seperti qaumal qaumu illa himaran. Illa himaran. Himar bagian dari al-qaum enggak? Bukan bagiannya. Kalau seperti itu mansub, wajib mansub. Ya. Qaumal qaumu illa himaran ini jelas wajib mansub. Ketika kan ada penafian juga, ma qaumal qaumu illa himaran, mansub. Ya, kalau istitnanya apa? Munqati'. Istitna munqati' itu jadi mustatna'nya bukan bagian dari mustatna minhu. Seperti qaumal qaumu illa himaran. Himar termasuk kaum bukan? Bukan, iya kan? Tapi kan kadang bersama kaum itu ada apa? Keledainya. Iya kan? Ada keledai buat mereka apa? Naiki. Ya. Maka seperti ini, meskipun apa? Kalamnya adalah kalam yang tam dan manfi, maka wajib mansub. Ya. Apa? Fasa jadal malaika apa? Illa iblis itu kan? Apa? Fasa jadal malaikatu kulluhum. Fasa jadal malaikatu kulluhum apa? Ajma'in ya. Illa apa? Iblisan. Sebagian ya menyatakan ini istitna'nya munqati' karena iblis bukan dari malaikat. Mansub ya. Ya nanti insyaallah ini silakan ya. Kata Ibn Malik mastatnatilla ma'tamamin ya mastatnatilla ma'tamamin yantasib. Apa yang dikecualikan dengan illa ba'da tamamin yantasib, setelah kalam yang tam wajib mansub. Mastatna tilla ma' tamamin yantasib. Wa ba'da nafin aw ka nafin intukhib. Adapun setelah nafi atau yang mirip nafi untukhib, lebih dipilih itba' badal. Itba'u mattasal. Ya, lebih dipilih itba' badal pada mustatna yang muttasil. Ya. Itba' mattasal wa ansib man qata'. Adapun kalau istitna'nya munqati' mansub. Istitna'nya munqati' apa? Mansub. Jadi istitna ada yang muttasil. Apa isi muttasil itu? Ketika mustatnanya bagian dari mustatna minhu, ya qamal ma qamal qaumu illa zaidun. Zaid bagian dari al-qaum enggak? Bagian. Ini mustatna apa yang muttasil namanya. Ha? Ah, kalau seperti ini apa? Bagaimana i'rabnya? Boleh dengan dua sisi kan? Ma qamal apa? Ma qamal qaumu illa zaidun wala zaidan. Tapi kalau istitnanya munqati', maka wajib mansub. Ya. Ma qamal qaumu illa himaran. Ya itu. Ya sedikit nih, kalau belum paham ya nanti deh. Jadi ada faedah berikutnya, istitna ada dua macam, yaitu istitna apa? Muttasil dan munqati'. Kalau muttasil, mustatnanya bagian dari mustatna minhu. Kalau munqati', mustatnanya bukan bagian dari apa? Mustatna minhu. Ya itu. Kita masuk ke latihan berikutnya. Ya, ikhtar al-kalimat al-mabbutah. Pilihlah kalimat yang diharakati, al-mabbutah, yang ditetapkan dengan syakal dhabtan sahihan min baini al-qausaini fi ma yali. Ya, tinggal dipilih. Ya. Ikhtar al-kalimah al-mabbutah, pilihlah kalimat yang sudah ditetapkan dengan harakat yang sahih di antara dua kurung ini. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ya. Mana? Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ini sudah diisi. Jangan diisi. Bingung harusnya jangan diisi. Sudah diisi. Ini contoh. Tapi ini enggak kama musil misalkan ya. Kama masas ini contohkan. Langsung saja. Tayyiban. Sebagai apa sekarang? Karena istitnanya apa ini? Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Istitna apa ini? Pada kalam yang apa ini? Tam atau naqis? Dari mana antum tahu tam? Yaqbalu sekarang. Ini fiilnya. Yaqbalu. Fiilnya mana yaqbalu? Huwa. Kembali kepada Allah. Tapi yaqbalu kan butuh maf'ul. Maf'ulnya ada enggak di sini? Enggak ada. Berarti kalam yang apa? Naqis. Iya, naqis ya. Karena yaqbalu di sini butuh maf'ul dan maf'ulnya belum disebutkan, maka thayyiban dinasabkan sebagai maf'ulnya apa? Yaqbalu. Ah, itu. Kemudian ma athmaratil asyjaru illa, mana nih? Syajaratun, syajaratin. Tidaklah pohon-pohon itu berbuah kecuali satu pohon. Syajaratun atau syajaratin? Kenapa? Sebagai apa? Sebagai badal dari apa? Al-asyar. Kenapa di i'rab badal? Karena kalamnya sebelum ilahnya bagaimana? Tam dan manfi. Iya, tam dan manfi. Tam kita katakan tam kan athmara. Iya. Dengan al-asyar sudah sempurna. Iya. Athmara kan berbuah. Pohon-pohon itu berbuah. Ma, pohon-pohon tersebut tidaklah berbuah. Iya, kemudian dikatakan manfi karena ada ma-nya. Kemudian al-hizbiyatu haramun illa titik-titik hizbullah, hizbillah, hizballah. Ha. Hizbu, hizbi, hizba. Lihat kalam sebelum ilahnya apa? Al-hizbiyatu haram illa apa kalam sebelum ilahnya? Ha? Tam atau naqis? Tam. Manfi atau mujab? Berarti apa setelah ilahnya? Wajib mansub illa hizballah. A'rib ya rablah ma tahtau khat, apa yang digaris bawahi pada ayat berikut. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Mana di sini mustatnanya? Mustatnanya mana? Mustatnanya mana? alladzina amanu. Ada tulis istitsnanya mana? Illa. Mustatsna minhunya mana? Al insan. Kalam yang sebelum ilahnya kalam apa? Tam dan mujab, berarti alladzina i'rabnya pada mahalnya apa? Nasab dia. Alladzina kan isim mausul, dia mabni ya. Jadi i'rabnya fi mahalli, fi mahalli. Nah, sekarang latihannya aja. Masing-masing bikin contoh. Silakan dari kanan Pak Nur bikin contoh mustatsna yang wajib mansub. Boleh siapa dulu? Enggak mesti berurutan. Contohkan mustatsna yang wajib mansub. Nah. Siapa? Wajib mansub harus tahu ketentuannya agar kalam sebelum ilahnya seperti ini, seperti ini. Sok, dirangkai bahasa Indonesia dulu. Ya, ayo dia. Ya Abdullabu illa Muhammadan. Ini ja Abdullabu illa Muhammadan wajib nasab. Karena kalam sebelum ilahnya tam mujab. Lagi. Siapa? Saya memukul kaum itu kecuali Zaid. Tarabtu al-qauma illa Zaidan. Ya, darabtul qawma illa Zaidan. Zaid mansub sebagai apa? Istitsna. Silakan, ada yang lain? Satu lagi yang wajib mansub. Hah. Mereka sholat orang-orang atau mereka para laki-laki itu sholat di masjid. Kecuali siapa? Ya. Kecuali apa? Ya, kecuali orang yang sakit. Ya, kaum itu sholat di masjid kecuali yang sakit. Nah, so. Nah, gampang sekali itu. Bagus kalimatnya. Kaum itu sholat di masjid. Kaum laki-laki itu sholat di masjid kecuali yang sakit. Nah. Nah. Sholat rijalu bisa fil masjidi illa ya maridon, iya. Atau illa Zaidan juga silahkan. Ya, apalagi sekarang contohkan istitsna yang boleh nasab, boleh badal. Kalamnya apa berarti? Tam dan manfi ya, silahkan. Yo, boleh dengan dua sisi. Ya. Ma. Ma akal tu saya tidak makan buah-buahan kecuali semangka. Nah itu. Ma akal tul fawakiha illa inaban. Oh antum kelasnya beda bang. Iya. Ma akal tul fawakiha illa inaban. Aku tidak makan buah-buahan kecuali anggur saja. Afan kalau apa? Bengkuang, permisi dulu. Semangka, permisi dulu. Sudah banyak saya di taman di belakang gitu. Ah itu bagus ya. Ma'akal itu apa? Al-fawakiha illa inaban bisa. Lagi. Saya tidak silakan. Tidak Nah kalau ini nanti yang ketiga. Iya, yang ketiga. Ya, belum. Ini sih boleh nasab dan boleh jar. Boleh nasab, boleh tabi. Boleh nasab, boleh badal. Tadi ma akaltul fawakiha illa apa? Inaban. Boleh inaban itu sebagai mustatsna, boleh sebagai badal. Iya. Boleh sebagai apa? Mustatsna mansub, bagi badal juga mansub karena dia badal dari yang mansub fawakiha. Mustatsnanya mana mustatsnanya? Inaban. Mustatsna minhunya apa? Fawakiha. Ah. Ayo satu lagi yang boleh mansub dan boleh. Nah sekarang saya tidak makan buah-buahan kecuali sekarang istitnanya mustatnanya munqati. Kalau tadi kan muttasil ya. Saya tidak makan buah-buahan kecuali ma'akaltul fawakiha illa lahman, misalkan. Ya, ini kan munqati', harus mansub itu. Harus mansub. Kalau muttasil kan boleh dengan dua sisi, tapi rafa. Kalau ini memang mansub. Contohnya yang marfu. Kalau ini sih enggak bisa dibedakan di sini. Sama-sama mansub semua. Ma apa? Iya. Apa? Ma dorobuni, mereka tidaklah memukulku, illa Zaidan. Boleh enggak Zaidun? Boleh. Yang lebih bagus mana? Ma dorobuni, mereka tidak memukul aku kecuali Zaidan atau Zaidun. Zaidun. Sekarang ma dorobuni illa, yang bisa memukul selain manusia apa sih? Sekedar contoh saja. Kirdun. Dipukul lagi nonton kirdun gitu, ngeringin saya makanan dibentung sama apa. Ma dorobuni illa kirdan. Apa kirdun kalau mengkorti? Kirdan ya, kalau apa? Istitna aja itu mengkorti mansub. Iya. Ada kalam yang apa? Manfi. Ya sekedar contoh, gak usah puyang-puyang ya Pak Dun lah. Ya. Apa? Iya. Silakan bikin, gak usah puyang-puyang. Ah, sekarang satu lagi. Contohkan istitna mufarrogh. Istitnanya mufarrogh. Apa sih mufarrogh? Istitna pada kalam yang apa? Naqis. Silakan. Bisa sebagai fa'il, naibul fa'il, bisa sebagai khabar, bisa sebagai tadi kan makana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Di sini istitnanya apa? Makan Muhammadun aba, bukan ini. Wa ma Muhammadun illa apa ya ayatnya semuanya? Ma kana Muhammadun aba hadim birijalikum ya. Iya, ma kana Muhammadun ada ilanya. Wa ma Muhammadun illa rasulun ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Iya. Afa imma taqutilan qalabtum ala aqabikum ini. Al-Maidah ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Ini istitna mufarrogh. Rasulun sebagai apa? Khabar. Karena sebelum ilahnya kan mubtada. Wa ma Muhammadun mubtada. Iya kan? Rasulun khabar, istitna mufarrogh. Contohkan yang lain. Fa'il, fa'il sekarang. Itu maksudnya pada kalam yang tam manfi. La ilaha illallah. Asalnya la ilaha hakun. Jadi hakunnya khobarnya ini dibuang atau bihakin silahkan. Sudah dibuang karena khobarnya memang sudah ma'ruf, maklum. Sehingga nanti ya Allah itu badal. Ya badal. Apa? Ya badal, badal dari fa'il yang pada hakun. Badal dari fa'il dhamir yang ada pada hakun. Iya. La ilaha illallahu. Iya. La ilaha hakun ada huwa. Nah ini Allah ini badal dari dhamir yang ada pada hakun marfu. Iya. Ya silakan. Ma dorobani illa, tidaklah memukulku kecuali illa Zaidan atau Zaidun. Ma dorobani illa Zaidan atau Zaidun atau Zaidin. Zaidun fa'il. Ma ra'aitu illa Zaidan, Zaidin, Zaidun. Zaidan. Gitu kan. Ma duriba illa Amrun, Amrun, Amrin. Amrun naibul fa'il. Ya, ma marutu illa bi Zaidan, Zaidin, Zaidun. Ya, kalau illa bi Zaidan ngantuk ini. Ya gitu aja. Ada enggak dalam Al-Qur'an selain ini contoh-contoh? Hah, silakan cari illa. Ya, jadi pembuangan khobar nanti ada pembahasan la nafil jinsi ya. Itu kan la fil jin la ilaha illallah. Wa sya'a fi dzal bab isqatul khobar idzal muradu ma'a suqutihi dhahar Ibn Malik. Menyebar pada bab ini pembuangan khabar idzal muradu ma'suqutihi dhahar, ketika maksudnya dengan membuang khabar tadi tetap jelas. Dan orang Arab sudah faham ketika dikatakan la ilaha illallah, maksudnya adalah la ma'buda. Ilah itu maknanya ma'bud. Ilah itu maknanya apa? Ma'bud. Jadi ma'luh. Maknanya la ma'buda, tidak ada semuanya hak kecuali Allah. Ya, maknanya bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah, bukan tidak ada pencipta kecuali Allah, bukan tidak ada apa? Tidak ada apa biasanya? Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, bukan itu. Karena yang diingkari oleh orang Arab adalah apa? Peribadatannya hanya kepada Allah. Seandainya makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, ya tidak akan diingkari oleh siapa? Orang-orang musyrik. Karena kan dikatakan wal in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan, Allah. Sehingga makna la ilaha illallah itu apa? La ma'buda bihaq atau haqqun ilallah. Makanya mereka ketika dikatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Dahulu mereka orang-orang musyrik ketika dikatakan la ilaha illallah yastakbir, sombong, karena ngerti maknanya, konsekuensinya. Maknanya tadi tidak ada sesamanya hak kecuali Allah. Konsekuensinya meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah. Kata mereka wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan ilah-ilah kami karena nasib penyair yang gila ini? Ya. Jadi makna la ilaha illallah, la ilaha haqqun atau bihaqqin itu maklum, difahami oleh mereka orang Arab, dan itu bahasa mereka. Nanti ada pembahasannya tentang pembuangan khobarnya la nafil jinsi itu sering. Ya, kita sudah maklum, sudah maklum. Ya, cukup dulu ya. Insyaallah nanti untuk berikutnya kita akan bahas hukum mustatsna dengan selain illah. Ya, dengan selain illah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.